السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, bil khusus guru kita Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar bin Hussein As-Siggaf, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada beliau, sehat al-afiat zahir batin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin ini setiap saatnya di atas dunia memang diterpa daripada banyak musibah, sehingga mereka tidak mungkin akan mendapatkan raha hakiki yang ada di atas dunia ini. Karena memang dunia ini adalah daniyah dan baliyah bagi orang yang beriman. Kalau ada manusia merasa tentram di atas dunia, maka perlu dipertanyakan nilai keimanannya. Al-insan yatlubu fid dunya ma la yukhlaq fiha wa huwa ar-raha fiha. Manusia kadang-kadang dia bermimpi mencari sesuatu yang tidak ada di atas dunia, yaitu kebahagiaan di atas dunia. Enggak ada, saudara. Kebahagiaan dimaksud adalah bukan rumah yang megah, bukan kendaraan yang mewah atau harta yang berlimpah. Ar-raha yang dimaksud adalah ar-raha al-kamilah as-safiyah fid dunya li ahli sarail wal-ubul. Kebahagiaan yang dimaksud itu adalah kebahagiaan bagi orang yang berakal waras. Tidak ada di atas dunia. Tanyakan sekalipun kepada presiden, Anda berbahagia dengan jabatan Anda? Ribut terus, saudara. Tanyakan kepada DPR, Anda berbahagia dengan kedudukan Anda? Kacau terus, saudara. Tanyakan kepada bisnismen, bersaing, berebut setiap saatnya, saudara. Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya di atas dunia ini. Karena itu, kadang-kadang kalau kita melihat banyak orang tertawa di atas dunia, kita juga heran. Apa yang ia tertawakan di atas dunia ini? Seharusnya mereka banyak menangis di atas dunia ini. Wadul agli yasga fin na'imi bi'aglihi wa akhu jahalati fi syaqawati yan'amu. Orang yang berakal masih bersusah payah, saudara, untuk mendapatkan kenikmatan dengan memeras akalnya, dengan memeras pikirannya. Orang yang bodoh-bodoh kadang-kadang hanya sekedar dengan main kartu biasa bisa banyak tertawa, saudara. Hanya sekedar dengan main sekak, dengan permainan sepak bola, bisa merasa terhibur, saudara. Padahal kehilangan waktu, kehilangan ibadah, kehilangan pahala, kehilangan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jadilah kita orang-orang yang waras. Dan Allah telah memberikan contoh bagi kita umat Muhammad. Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Siggaf, itulah orang yang waras, saudara. Dia menggunakan kehidupan dunia bukan untuk terlena dengan harta, bukan terhena dengan jabatan, tapi bagaimana memeras akal otaknya untuk manfaat kepada umat. Memeras otaknya untuk berdakwah ila Allah, mengajak umat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan seluruh waktunya untuk khidmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktunya yang sia-sia. Siang dan malam adalah untuk Allah dan Rasulullah. pagi dan sore untuk Allah dan Rasulullah. Itulah orang-orang yang berakal. Anda lihat bagaimana kejadian ada di negeri ini, bahkan di kejadian di dunia ini semuanya. Apa yang itu terjadi semuanya? Karena sesungguhnya rijalul alam yang paling bertanggung jawab. Dikatakan rijalul alami arba'atun. Orang-orang yang paling bertanggung jawab ada di alam ini empat. Manusia yang paling bertanggung jawab di alam ini empat. Kenapa? Salahul alam bisalahihim wa fasadul alam bifasadihim. Rusaknya dunia karena mereka. Hancurnya dunia karena mereka. Lumpuhnya dunia karena mereka. Bagusnya dunia juga karena mereka. Siapakah empat orang ini? Kalau berharap kita dunia ini akan bagus, mudah-mudahan bisa terjadi, sekalipun itu jauh dari akal pikiran kita. Pertama, al-abid, az-zahid, as-sufi. Kalau orang yang ahli ibadah, orang yang sudah ditokohkan menjadi syekhut tariqah, guru untuk membimbing umat, mereka adalah orang yang zuhud. Bukan dia dari itu adun duniawi. Orang yang zuhud tidak tertarik dengan duniawi, bahkan pingin pun enggak, saudara. Wala tamuddanna aynaika ila ma mata'an minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi. Allah larang Nabi Muhammad, dan itu larangan bukan kepada beliau, karena tidak ada sebutir debu pun cinta dunia pada hati beliau. Tapi itu adalah untuk kita semuanya. Jangan kamu terpukau dengan pandangan kamu, wahai Muhammad, terhadap apa yang aku berikan daripada kebahagiaan, daripada kehidupan dunia kepada mereka. Itu semuanya adalah fitnah bagi mereka. Bukan nikmat, tapi fitnah bagi mereka. Tapi fokuskan kepada satu. Rizku rabbika khairun wa abqa. Rizki Tuhan kamu yang lebih baik dan yang lebih kekal. Surga Allah, abadi dalam nikmat Allah. Fokuskan ke sana. Dan itu ajarkan kepada anak-anak kamu, keluarga kamu. Jangan hanya duniawi-duniawi kepada mereka. Karena itu terapkan kepada keluarga kamu ibadah khususnya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu melaksanakan salat. Berjamaah salat. Awal waktu dalam salat. Sabar, terus tekun melakukan itu. La nas'aluka rizqan. Mau apa sih di atas dunia ini? Banting tulang ini mau apa? Memangnya Allah memajak kamu hidup di atas dunia ini? Mau bayar rezeki kepada Allah? Nahnu narzuquk. Aku Allah sudah jamin rezeki kamu semuanya. Wal aqibatu littaqwa. Jika tokoh-tokoh thariqah, jika panutan-panutan agama, dia tadi itu adalah orang yang zuhud, orang yang sufi, maka insya Allah masih ada harapan dunia ini adalah baik bagi kita. Wa bi'izai dalik al-abid al-mukhallid al-mulabbis. Tapi kadang-kadang yang kita dapatkan adalah bukan menjadi orang yang panutan zuhud di dunia, orang yang sufi, tapi juga tapi mereka adalah penipu umat. Hanya membawa thariqahnya orang yang sufi, tapi kehidupannya penuh dengan politik, saudara. Mana mungkin kita akan bisa dipimpin dengan orang yang demikian akan menjadi sukses dan berhasil, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling bertanggung jawab ada di alam ini, yaitu adalah al-alim. Jika kita berharap alam ini adalah makmur dan bagus, tentram, sentosa, maka kita harus punya al-alim, al-amin bi'ilmih, alladhi la yakhafu billah lawmata la'im. Kita harus mempunyai orang alim yang ngamalkan ilmunya, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak pernah terkecoh dengan kritikan orang, tetap mengikuti ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sulit juga kita dapatkan. Tapi yang kita sering dapatkan adalah bukan yang demikian itu, saudara. Al-alim alladhi lam ya'mal bi'ilmi al-mudahin bi-dini, yang kita dapatkan adalah bukan orang yang mengamalkan ilmunya, saudara, tetapi orang yang menjadi penjilat, bahkan agama dibuat alat untuk kepentingan, saudara. Mana mungkin akan bisa tentram kehidupan dunia kalau kita dipimpin oleh tokoh, oleh orang yang disebut alim yang demikian ini. Yang ketiga, al-imamul adil, al-muhsin fir-ri'ayah was-siyazah. Yang ketiga adalah seorang pemimpin, pejabat, pejabat yang adil, al-munsif li-ra'iyati, orang yang peduli dengan rakyatnya, memperjuangkan rakyatnya, bagus dalam mengatur pemerintahannya. Tapi yang kita dapatkan, saudara, bukan al-imamul adil, al-ilah al-imamul jair, al-balim, pemimpin pejabat yang zalim, yang menekan, yang membunuh, yang merampas. Yang keempat, yang paling bertanggung jawab kepada alam ini adalah al-ghari, orang yang kalau kita berharap di atas dunia ini akan menjadi makmur dan bagus, kita harus mendapatkan al-ghaniyus salih alladhi yajma'ul mal min hillih wa yunfik bimali fi haqqih. Orang yang mengumpulkan halal harta dengan halal, kaya raya, businessman, tapi dia juga loman, menentu orang-orang yang berhak untuk dia. Bukan orang yang kaya, banyak hartanya, ambisi duniawi dengan segala cara, kemudian yumsik malahu an haqqi, tidak mengeluarkan harta akan pada tempat. Ternyata buat orkes, buat hiburan, tetangganya banyak membutuhkan bantuannya. Empat orang ini paling bertanggung jawab di atas alam ini. Karena siapa? Karena itu siapapun Anda semuanya yang disebut kiai, ustaz, Anda harus menjadi ustaz yang alim, al-amil bi ilmi. Siapapun Anda disebut orang yang kaya, Anda harus menjadi munfik bi mali fi mahalli. Siapapun Anda yang disebut orang yang tokoh tariga, Anda harus bisa menjadi az-zahid as-sufi. Siapapun Anda yang disebut pejabat, maka jadi pejabat yang adil. Terakhir, dengarkan Nabi SAW bersabda, idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli ra'yin bil ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral 'ammah. Kalau sudah kamu menyaksikan kekikiran oleh manusia ini selalu diikuti, eman terus untuk mengeluarkan hartanya, padahal jelas banyak yang membutuhkan bantuannya. Yang kaya-kaya bakhil, wahawa muttaba'an yang diikuti oleh manusia bukan Rasul, tapi hawa nafsu, sampai ulama pun hanya hawa nafsu, ambisi dan ambisi, berebut urusan politik, urusan jabatan, urusan kekayaan, job yang diperebutkan. Wajah kulit rakyat berakyat yang berakal hanya sekedar berdebat, hanya sekedar mencari kesalahan daripada pendapat yang lainnya, memaksakan pendapat untuk diterima. Kalau sudah begitu, selamatkan keluarga Anda, selamatkan diri Anda, selamatkan yang bisa Anda selamatkan. Jangan Anda terlalu gede rencana, tak Indonesia, tak dunia. Sulit, saudara. Ibarat tsunami, saudara, yang datang. Tsunami yang menerpa. Yang paling wajib diselamatkan diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan yang Anda mampu. Kalau menyelamatkan semuanya, sulit. Mudah-mudahan, insya Allah, empat golongan ini kita dapatkan. Sehingga impian kita, walaupun itu jauh, akan terwujud. Tapi yang jelas, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.